Festival Banjari jam malam Kediri. Hey hey hey, jam Festival Banjari jam malam Kediri. Aku ingin bersolawat Nabi diiringi dengan nada menyeri. Aku ingin bersolawat Nabi diiringi dengan nada menyeri. Semangat organisasi dengan seni Islami. Semangat organisasi dengan seni Islami. Neng nam neng klub wah. I'm والبشر